nasibku begini, pedih tak terkatakan dalam hati. Mengapa, mengapa semuanya terjadi? Apalagi yang akan ku alami, tabahkan hatiku, oh Tuhanku. Tiada ku sadari, tiada tak terkatakan dalam hati. Mengapa, mengapa semuanya terjadi? Apalagi yang akan ku alami, tabahkan hatiku, oh Tuhanku.